Lanjutkan untuk menggambarkan kepada antum nasib umat Islam yang menimpa umat Islam sekarang. Maka antum jangan berharap umat Islam sekarang bisa melawan Amerika, bisa melawan Rusia. Antum lihat sejarah yang saya sebutkan tadi. Nah, kapan setelah perang pasukan Salib merebut Baitul Maqdis tahun 492 Hijriah. 492 Hijriyah. Nah, yakni akhir abad kelima. Pantai habis di sana. Nah. Ya. Sampai muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Berhasil menyatukan, itu perjalanannya panjang itu. Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung muncul begitu saja. Setelah 492 ditaklukkan, direbut Baitul Maqdis dan dikuasai oleh pasukan Salib dari Eropa, ya, itu penderitaan berkepanjangan. Ada yang mulai merintis perjuangan. Nah, ada yang merintis perjuangan, muncul awalnya itu Zhang Qi namanya. Zhang Qi ini hanya gubernur dia awalnya di Mosul. Di Mosul, gubernur dia. Pejuang, ikhlas, berjihad. Terus berusaha memperluas, ya, di Mosul, ya. Dia berusaha memperlebar kekuasaannya untuk mengumpulkan kekuatan untuk bisa melawan, membebaskan Baitul Maqdis. Mulai dari dia, ya, mulai meluas sedikit. Tapi dia akhirnya, mati juga. Nah. Ada pengkhianatan dari jalan dibunuh oleh khodim budak yang dikuasainya ini. Nah, tapi muncul putranya. Nah, muncul putranya namanya Nuruddin. Putranya ini Nuruddin orang soleh dia. Mahmud Nuruddin orang soleh. Dia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia terus berjuang dan dia orang soleh, beda dengan Zhang Qi, ya. Zhang Qi dikenal, ya, orangnya keras. Adapun Nuruddin Mahmud ini orangnya lembut, soleh, disukai oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, sampai dia sudah menyiapkan mimbar. Dia sudah membuat mimbar jika berhasil membebaskan Baitul Maqdis, mimbar karena mimbarnya dihancurkan dan diambil oleh orang-orang Kristen pasukan Salib. Jadi mimbarnya Baitul Maqdis waktu itu, Masjid Al-Aqsa waktu itu tidak ada. Dia menyiapkan mimbar penggantinya. Jika berhasil membebaskan Baitul Maqdis, dia akan letakkan mimbarnya itu. Nah, perjuangan panjang ini. Terus dia sampai akhirnya berhasil. Satu yang sulit direbut oleh dia dengan perang, yaitu Dimasyuk. Nah, Dimasyuk tidak bisa. Nah, sampai akhirnya disebutkan dalam kisah sejarahnya, itu berhasil direbut dengan siasat politiknya ayahnya Yusuf, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ayahnya ahli siasat. Nah, dengan siasat dia, sampai akhirnya tanpa perang dia berhasil mengambil Dimasyuk dan diberikan kepada Nuruddin. Syam alhamdulillah utus dia. Sampai juga melemah Mesir, waktu itu dikuasai oleh Fatimiyah, orang Syiah Rafidhah, Ubaidiyun namanya, Fatimiyun. Nah, Al-Azhar ketika itu di atas agama Syiah, Rafidhah, di atas kekufuran. Ubaidiyun ini munculnya awalnya dari Afrika, melebar sampai ke sana. Tapi khalifah yang terakhirnya Ubaidiyun ini lemah orangnya. Dan dia dipermainkan, yang berebut kekuasaan di Mesir, di sana itu yang mengatur perdana menterinya. Ini hanya lambang saja. Perdana menterinya ada dua yang bersengketa dan berebut tempat, satu minta bantuan ke pasukan Salib, satunya minta bantuan ke Nuruddin. Nah, akhirnya Nuruddin ngirim pasukan ya, pamannya Yusuf Salahuddin Al-Ayyub yang dikirim. Nah, oleh Nuruddin. Pamannya Salahuddin Al-Ayyub, dan Salahuddin Al-Ayyub dipaksa ikut oleh pamannya. Salahuddin tadinya tidak mau ikut, tapi dipaksa ikut oleh pamannya untuk menemani dia. Nah, yang satunya, perdana menteri yang satunya minta bantuan ke pasukan Salib. Akhirnya pasukan Nuruddin di bawah pimpinan pamannya Salahuddin dan Salahuddin Al-Ayyub ikut di situ. Mereka Kurdi, Kurdin. Nah, bangsa Kurdi mereka. Bertempur dengan pasukan Salib, kalah Salib, pasukan Salib. Menang pasukan Nuruddin, akhirnya ini yang mendapat tempat di Mesir. Nah, sampai akhirnya pamannya Salahuddin Al-Ayyub ini dipercaya oleh akhir khalifah Ubaidiyyin ini. Dari ketika pamannya meninggal, Salahuddin Al-Ayyub yang menggantikan, dan ini dekat dengan khalifah ini tadi, dan dengan siasatnya dia berhasil, ya, sampai akhirnya siasatnya Salahuddin Al-Ayyub dia dikagumi dan dicintai oleh rakyat Mesir. Ini ketika wafat ini akhir khalifah Ubaidiyyin, kekuasaan di tangan Salahuddin Al-Ayyub. Akhirnya dia rubah, jadi dia rubah, dia singkirkan agama Syiah dia dari Al-Azhar, dari Mesir, dia rubah jadi akidah Ahlus Sunnah yang tersebar di sana. Sampai akhirnya Nuruddin cita-citanya tidak tercapai. Nuruddin wafat. Dia belum berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Nah, tetapi Salahuddin Al-Ayyub dari Mesir memperlebar terus kekuasaannya tuh sampai ke Yaman terus untuk mengumpulkan kekuatan. Cita-citanya hanya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi butuh mengumpulkan semua negeri Islam, Yaman dan yang lainnya. Sampai hanya meninggal wafat Nuruddin, ada anaknya masih kecil. Nah, masih kecil, akhirnya terjadi di sana perebutan di Syam. Akhirnya Salahuddin masuk ke Syam, dia merebut ya daerah-daerah di Syam untuk disatukan. Ya, singkat ceritanya dia berhasil, dia satukan Syam, Mesir, Yaman di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyub. Ah, antum bisa bayangkan ya, antum bisa bayangkan di Syam itu Suriah, Palestina kan di tangan mereka, Suriah, Dimasyik dan yang lainnya semuanya sudah di bawah kekuasaan, kecuali daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Salib. Mesir, pasukan besar, kekuasaan besar di sana di tangan Salahuddin. Yaman, akhirnya disatukan. Nah, tiba saatnya pembebasan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi ya keluar untuk melakukan jihad besar menuju Palestina untuk membebaskan. Dan itu perjalanannya itu tidak langsung ke sana, harus merebut daerah-daerah yang dilewati, ya. Dan itu berbulan-bulan, satu kali keluar tidak kembali beliau, sampai puncak jihadnya di sana dan berhasil dimerdekakan. Artinya apa? Antum bisa lihat dari sejarah ini, jangan mimpi nih sekarang Palestina mau dibebaskan, artinya dari Israel. Dari dengan kondisi kaum muslimin seperti sekarang, pecah-pecah seperti itu. Nah, negeri-negerinya pecah dan bukan di atas sunnah. Nah, tidak mungkin. Di belakangnya Suriah sekarang ini apa? Rusia. Anda tahu Rusia. Nah, bersama Rusia, China, Korea Utara, Vietnam. Nah, Rusia sendiri saja sudah pasukannya dan persenjataannya sudah luar biasa. Amerika saja getar-getir kepada Rusia. Nah, apalagi ada China bersamanya. Korea Utara komunis sama dengan Rusia. Korea Utara itu yang diperkuat tentaranya, militernya. Nah, jadi pasukan tentaranya itu banyak jumlahnya, tinggi gajinya. meskipun rakyatnya miskin, tidak masalah bagi mereka. Yang penting tentara harus kuat, tinggi gajinya, militernya kuat. Tentara miskin tidak masalah. Rakyat miskin tidak masalah. Selain militernya, ya, tidak masalah. Mereka miskin, tapi ini harus tinggi, ini harus dijaga. Nah, ini kondisinya sekarang. Makanya Suria ya sudah seperti itu. Nah, di belakang Bashar Asad, ini agamanya adalah Syria dia, bukan Allah Tuhannya. Tuhannya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di belakangnya komunis Rusia. Nah, bagaimana tidak hancur Suria seperti itu? Nah, Arab Saudi berusaha menggalang. Anda melihat Yaman yang sedang ditangani Arab Saudi, alhamdulillah lambat laun bisa berhasil diselamatkan dari hampir dicaplok oleh Iran. Nah, dicaplok oleh Iran. Karena Houthiyun itu sebenarnya perpanjangan tangannya Iran. Nah, Rasulullah Iran. Dan itu kawannya Amerika. Ya, jadi sandiwara yang antum lihat, kita sering diceritakan oleh Syekh Mukbil. Ya, ikhwan, kalian jangan terpengaruh dengan sandiwara dunia. Jangan terpengaruh lihat Amerika perang sama Israel, itu sandiwara itu. Itu sandiwara untuk mengelabui. Bagi mereka berkorban rudal-rudalan begitu, sedikit tidak masalah. Yang penting bisa menipu dunia. Itu panggung sandiwara. Nah, mereka kawan. Kalau ada apa-apa, bersatu, mereka semua bersatu itu. Islam sikat. Nah, kekuatan yang di atas peta yang mau bisa menghadapi mereka, kekuatan Islam yang paling kuat di mana? Palingan Arab Saudi. Nah, hanya Arab Saudi. Oleh karena itu, ketika hampir terjadi pemberontakan Houthiyun di Yaman dan Ahlus Sunnah mau disingkirkan oleh Syiah di sana melalui Houthiyun, tentara Houthi. Dan itu jika berhasil, sasaran terakhirnya adalah Arab Saudi. Nah, dijepit dari Yaman, jika Yaman berhasil dari Yaman, kemudian nanti muncul dari Syam. Nah, dijepit Arab Saudi. Kan ini cepat-cepat Arab Saudi bertindak, harus diselamatkan Yaman. Akhirnya Yaman apa Raja Salman hafizahullah harus membangun koalisi. Makanya diajak negara-negara Islam itu, ayo gabung, selamat ke Yaman. Alhamdulillah berhasil, koalisinya banyak, berhasil. Sampai sekarang perjuangan masih terus, belum betul-betul bebas. Tapi semakin mendekati Sana'a, ibu kotanya sudah hampirlah. Nah, hampir. Ya, seperti itu. Nah, itu Presiden Yaman teriak-teriak minta tolong kepada Amerika, enggak diperhatikan. Enggak bakalan mau. Amerika memang sama itu temannya dengan Iran. Diam saja dia, enggak menolong. Alhamdulillah minta tolongnya, akhirnya setelah itu dapat alasan minta tolong ke Arab Saudi. Arab Saudi menggalang koalisi, ini hasilnya sekarang. Nah, negeri-negeri Islam harus bisa bersatu. Bersatu semuanya, tapi di atas sunnah. Nah, di atas Al-Quran wa sunnah, jihad fi sabilillah, itu baru bisa. Antum bisa bayangkan peta kekuatan sekarang Rusia dan kawan-kawannya komunis. Kekuatannya luar biasa antum lihat tadi. Amerika dan sekutunya. Nah, ya, mereka kekuatannya Yahudi, Romawi. Nah, pusatnya di Roma, di Italia itu. Nah, Islam mana sekarang? Islam yang mau diharapkan, ha? Kemana? Negara yang lainnya mana? Negara Islam yang lain. Yang paling diharapkan Arab Saudi. Yani Arab Saudi yang diharapkan bisa merangkul negeri-negeri Islam. Jika mereka bisa dirangkul semuanya jadi satu kekuatan, itu baru. Nah, antum lihat Syam saja kondisinya kayak gitu. Suriah sampai sekarang masih di tangannya Basar Asad. Karena di belakangnya Rusia. Nah, Allah musta'an. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Biasanya doa. Oleh karena itu ulama mengatakan tidak ada jihad. Sekarang itu tidak ada jihad. Makanya jangan sampai antum terkecoh seruan ada jihad di sana. Gabung sama jihadiyun. Jihad jadi. Mau berjihad kemana antum? Mau berjihad kemana? Benderanya siapa? Benderanya siapa? Benderanya ISIS. ISIS itu permainan intelijennya Amerika. Memang dibuat untuk merusak, untuk membuat kerusuhan di sana. Negeri-negeri Islam, untuk menghancurkan negeri Islam dari dalam. Nah, perangnya di negeri-negeri Islam. Nah, ya hancur, ya negeri Islam yang hancur. Nah, jadi itu antum ingat. Yang nama tidak ada jihad. Yang bisa dilakukan sekarang doa. Yang bisa dilakukan apa? Doa. Alhamdulillah Arab Saudi berusaha berbuat. Berbuat semampu yang dilakukan. Itu pun Arab Saudi harus. Politiknya juga harus kuat. Nah, oleh karena itu, ya, Arab Saudi tetap menjalin hubungan dengan Amerika. Ada hubungan dengan Amerika. Nah, ini ada hubungan damai, ada hubungan bilateral. Jangan dikatakan, seperti yang diserukan oleh mereka. Mereka itu jihadiyun, musuh-musuh. Lalu semuanya Arab Saudi, Pak. Kawannya Amerika. Penjilat. Lah, bukan begitu. Nah, Nabi Al-Fatihah melakukan sulhul Hudaybiyah. Melakukan apa? Sulhul Hudaybiyah. Maunya kalian apa? Mau menyuruh Arab Saudi melawan Amerika sendirian? Setelah itu nanti gabung Amerika, gabung dengan Rusia. Antum tahu perang dunia kedua contohnya. Perang dunia kedua. Nah, itu Jerman itu, Hitler. Dia ingin menguasai dunia. Jadi Hitler itu dia ingin dunia ini jadi Jerman semua. Nah, yang menguasai Jerman, pokoknya jadi penguasa dunia. Kawan sama Jepang dia. Berkawan sama Jepang sekutunya. Ini dia mulai menyerang. Ingin menguasai dunia. Nah, menyerang. Singkat cerita perang dunia antum tahu dahsyat sampai Jepang berani menyerang Amerika, akhirnya dibom, diselesaikan dengan Hiroshima dan Nagasaki itu satu kali. Berhenti akhirnya. Nah, Amerika, awalnya netral Amerika itu. Diganggu oleh Jepang. Jepang yang mulai menyerang armada lautnya sudah masuk Amerika. Mereka akhirnya menciptakan bom nuklir, bom atom itu. Hiroshima, Nagasaki dijatuhi satu kali, selesai. Tidak bisa apa-apa. Lumpuh Jepang. Setelah itu Jerman dijepit dari barat Amerika, dari timur Rusia. Jepit di tengah, habis. Akhirnya kan terbagi dua Jerman waktu itu. Nah, karena yang merebut dua negara, Amerika dengan sekutunya dari barat, Rusia dari timur. Akhirnya ada waktu itu ada tembok kan, tembok Berlin namanya, pembatas. Untuk bagian baratnya itu Amerika yang kuasai, bagian timurnya Rusia. Kapan tembok Berlin itu pecah? Nah, ketika ada penguasanya Uni Soviet, waktu itu Uni Soviet masih besar ketika itu. Nah, ada penguasanya yang berbuat baik kepada mereka. Dia ingin bebaskan Jerman. Ya sudah, dirombak itu dan akhirnya Jerman jadi satu. Nah, antum lihat begitu kondisinya. Nah, sekarang antum mau kalian mengecam Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi mau disuruh melawan Amerika sendiri? Mau disuruh melawan Rusia sendiri? Di belakang Rusia, China, Korea Utara, Vietnam dan yang lainnya. Di belakang Amerika, sekutu, Inggris. Dan yang lainnya sekutunya. Itu semua Arab Saudi sendiri mau disuruh melawan? Nah, di mana akalnya? Mau letakkan kemana akalnya? Nah, jihad itu syaratnya pertama iman. Pertama jelas. Di atas as-sunnah. Dan juga butuh kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil. Nah, siapkan kekuatan, senjata disiapkan. Nah, persenjataan disiapkan. Nah, mau melawan nuklir-nuklir itu, memerang pesawat-pesawat tempurnya, dengan mau dilawan dengan apa? Nah, belum start. Seperti yang dilakukan oleh Hamas, yakni kaum Hamas yang ada di Palestina. Nah, itu kan mereka sebenarnya, mereka itu orang-orang Syiah sendiri, orang Khawarij sendiri yang bikin rusuh di sana. Datang mereka mengganggu tank-tanknya Yahudi, setelah itu lari sembunyi. Siapa yang disikat? Rakyat, sipil. Yahudi satu, tentaranya mati, dua tentaranya mati. Setelah itu diberondong sipil, bergelimpangan. Nah, tank mau dilawan pakai batu, bagaimana caranya? Melempar batu. Dari sana senjata berat, gimana caranya? Gak masuk akal kan? Nah, ini harus paham. Jadi jangan jadi orang bodoh gitu. Nah, harus cerdas, harus paham. Ini gambaran buat antum. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang? Belajar itu belajar. Nah, luruskan akidah, berdakwah, berdoa, berdoa, berdoa. Itu yang bisa dilakukan. Nah, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma musta'an. Wa alaihi tiklan naktafi bihada. Ini jadi tidak terjawab. Nah,